الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى الباب الخامس باب ينقلب في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر yang kaitannya dengan zakat fitr dan juga disebut sedekah al-fitr. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa zakat terbagi menjadi dua bagian. Ada zakat yang kaitannya dengan harta dan ada pula zakat yang kaitannya dengan jiwa. Adapun zakat al-mal yang kaitannya dengan harta apabila mencapai nisab dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya, baik dari harta emas dan perak atau barang dagangan atau urudu tijarah, demikian pula zakat pertanian dan peternakan. Apabila memenuhi syarat ini, kaitannya dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Adapun yang kedua, kaitannya dengan jiwa. Kaitannya dengan jiwa, apabila ada jiwa maka dikeluarkan untuknya zakat tersebut. Dan jenis yang kedua itulah yang disebut dengan zakat al-fitr. Disebut zakat al-fitr. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Dan dinamakan zakatul fitr. Al-fitr lawan dari as-saum. As-saum berpuasa, al-fitr yani berbuka atau selesai dari puasa. Maka zakat tersebut disebut zakat al-fitr, dinisbatkan kepada al-fitr zakat disebabkan karena zakat yang diwajibkan tersebut kaitannya dengan selesainya bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Memasuki bulan Syawal yaitu hari al-fitr. Jadi kaitannya dengan jiwa. Apabila ada seseorang yang baru saja lahir, anak kecil yang baru lahir, satu jam sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, di akhir Ramadan, maka dia mendapati terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya satu Syawal. Maka orang ini termasuk diantara hamba yang wajib mengeluarkan zakat al-fitr atau dikeluarkan untuknya. Atau dikeluarkan untuknya. Jadi kaitannya dengan masalah al-fitr. Kaitannya dengan masalah seseorang selesai dari berpuasa memasuki bulan Syawal. Wala ta'alluqa laha bil mal, dan tidak ada kaitannya dengan harta. Oleh karena itu seorang yang miskin pun apabila memenuhi persyaratan maka dia wajib mengeluarkan zakat meskipun dia miskin. Jadi tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan seperti syarat pada zakatul mal bahwa dia harus memiliki nisab, dalam artian dia harus memiliki 85 gram misalnya, atau yang senilai dengannya. Tidak, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan dengan harta. Maka seorang yang miskin pun apabila memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah. Namun zakatul fitr ini kaitannya dengan zimmah seseorang, tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang. Fahiya zakatun anin nafsi wal badan. Maka ini pada hakikatnya merupakan zakat untuk jiwa, untuk diri kita, untuk tubuh kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan harta. Ini disebut al-fitr, zakat al-fitr atau sadaqatul fitr. Al-mas'alatul ula fi hukmiha wa dalilu dhalik. Permasalahan yang pertama tentang hukum mengeluarkan zakatul fitr dan dalilnya. Zakatul fitr wajibatun ala kulli muslim. Zakat al-fitr itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Lima rawa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berdasarkan riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sadaqat al-fitr min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mewajibkan sadaqatul fitr, yakni zakat al-fitr yang kaitannya dengan bulan Ramadan, sa'an min tamrin, satu sa' dari jenis kurma, atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari jenis gandum, alal abdi wal hurri wal dhakri wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin, yang diwajibkan kepada seorang yang merdeka, demikian pula budak, laki-laki dan wanita, yang kecil dan yang dewasa dari kaum muslimin. Mereka semua diwajibkan untuk menunaikan zakat al-fitr. Apakah dia yang membayar atau dibayarkan oleh orang lain? Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuha wa ala man tajib. Syarat-syarat. Apa syarat-syarat dari zakat al-fitr dan kepada siapakah yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat al-fitr? Tajibu zakat al-fitr ala kulli muslimin kabirin wa saghir. Wajib zakat al-fitr atas setiap muslim yang tua dan yang muda. Yang tua dan yang muda. Yang jelas dia mendapati waktu wajibnya zakatul fitr yang ditandai dengan terbenamnya matahari yang menunjukkan berakhirnya Ramadan. Apabila dia mendapati saat tersebut, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Wa dzakarin wa untha, laki-laki dan wanita, wa hurrin wa abdin, merdeka dan budak. Li hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma sabiq, berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Wa yustahabbu ikhrajuhu anil janin. Lalu bagaimana dengan hukum janin? Di bulan Ramadan, seorang wanita dalam keadaan hamil yang kandungannya tersebut telah berusia 6 bulan misalnya. Telah berusia 6 bulan di bulan Ramadan, apakah wajib dikeluarkan zakatul fitr untuknya? Tidak ada dalil yang mewajibkan, mengharuskan. Yang wajib apabila wujudnya ada. Yang wajib apabila dia telah terlahir ke dunia sebelum terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya satu Syawal. Namun kalau dia belum lahir, tidak ada kewajiban. Akan tetapi para ulama ussalaf di antara mereka ada yang menyukai membayarkan zakat untuk janin meskipun belum keluar dari perut ibunya. Ini yang beliau sebutkan, wa istahabbu ikhrajuha anil janin idza nufikhat fihi ar-ruh. Dan dianjurkan untuk mengeluarkan zakat atas janin apabila telah dicubkan padanya ruh. Wa huwa masara lahu arba'atu ashur, yaitu yang telah berusia 4 bulan. Faqad kana salaf yukhrijunaha anhu kama thabata Umar wa ghairihi. Dan para ulama ussalaf mereka mengeluarkan zakat untuk janin-janin mereka. Sebagaimana yang telah sahih datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Nah, maka kalau mengatakan wajib mengeluarkan zakat bagi janin, tidak ada dalil. Tidak wajib. Namun apabila seorang melakukannya, maka dia telah mencontoh sebahagian para ulama ussalaf, di antaranya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.